Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang kita masih membahas isim-isim yang ma'rifah setelah sebelumnya membahas ad-dhamair tentang dhamir. Sekarang kita akan bahas tentang isim 'alam. Faslun fi bayanil ismil 'alam. Langsung saja saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun al-'alamu naw'ani. Shakhsun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Syadqama wa qaranin wa jinsun wa huwa ma wudi'a li jinsin min al ajnasi ka usamah lil asadi wa thu'alah li tha'labi wa dhu'alah li dhi'bi wa ummu ayriyat lil aqrabi wa huwa fil ma'na kan nakirati li annahu sya'i'un fi jinsihi fa taqulu li kulli asadin ra'aitahu hadza usamah muqbilan. Yang pertama, ini pembagian isim alam berdasarkan syakhsi dan jinsi. Syakhsi dan jinsi. Nanti ada yang kedua, yang ketiga. Jadi isim alam dibagi dua, syakhsi dan jinsi. Apa itu syakhsi? Definisi adalah ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawaluhu la yatanawalu ghairahu. Nah, apa artinya sesuatu yang diletakkan untuk sesuatu berdasarkan zatnya yang tidak bisa melebar kepada yang lainnya? Itu namanya isim alam saksi. Contohnya apa? Zaidun. Zaidun ini isim alam saksi karena dia tidak mungkin melebar ke Ali, ke Ahmad, dan seterusnya. Ya, ini Zaid. Isim alam saksi. Tidak bisa melebar ke yang lain. Ke Zaid saja. Fatimah, Makkah, Syadqom, Qaran. Zaid nama orang, Fatimah nama orang, Makkah nama daerah, nama tempat. Kuna Syadqom. Syadqom itu nama onta, kalau tidak salah. Dan Qaran itu nama kabilah, yang dinisbatkan kepada kabilah. Nah, ini namanya isim alam syakhsi. Makkah tentu bukan Jakarta, Makkah tentu bukan Bandung, bukan Bogor, dan bukan daerah-daerah yang lainnya. Karena Makkah itu adalah isim alam syakhsi. Maudhi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Kemudian jinsi definisinya adalah maudhi'a li jinsin minal ajnas. Sesuatu yang diletakkan untuk jenis dari berbagai jenis. Ini jenis, tahu ya jenis? Nah, contohnya misalkan Usamah. Ini adalah jenis. Jenis apa? Jenis singa. Jadi singa itu kan punya banyak jenis. Ada jenis Usamah. Dan ada jenis-jenis yang lainnya, saya tidak tahu itu apa jenis-jenis binatang. Yang jelas Usama ini adalah jenis daripada singa. Nah, ada yang ditunjuk satu, ya, yang tidak bisa melebarkan. Tidak, ini jenis ini ya mencakup jenis ini. Kemudian thu'alah, nah, ini juga jenis binatang ya. Ya, rubah mungkin bahasa kita sekarang itu thu'alah. Kemudian zu'alah, ya, zu'alah itu dia untuk tadi lidzibi ya, zu'alah ini jenis serigala. Nah, zu'alah. Kan ummu ayriyat ini jenis daripada kalajengking. Nah, ini jenis nih, gampangnya begini nih. Misalkan ada ini hewan kan, hewan. Hewan itu banyak. Ada faras, ada kuda, ada asad, ada singa, ada kalbun, ada anjing dan seterusnya. Nah, banyak jenis hewan. Kemudian di bawah binatang-binatang ini ada variannya. Ya, ada jenis-jenisnya juga. Asad misalkan singa, saya sebutkan tadi ada jenis Usama, ada jenis yang lain, ada jenis yang lain. Masih terkategori asad. Kuda juga ada jenis yang lain, ada jenis lain, jenis yang lain. Nah, yang di bawah ini ya, yang tidak saya tuliskan satu-satunya, ini adalah isim alam jin jinsi. Makanya dia fil makna itu seperti nakirah. Ya, Usama nah itu seperti nakirah. Tetapi dia ma'rifah ya, karena kita sedang membahas isim-isim yang ma'rifah. Cuma fil ma'na kan nakiroh tadi dikatakan, seperti nakiroh. Karena belum ada khusus yang ditunjuk. Cuma dia bukan jenis yang lain gitu, jaya jenis itu. Baik, paham nggak? Isim alam berdasarkan saksi dan jinsi. Paham ya? Kita beralih kalau paham. Mudah-mudahan paham ya. Wa yanqasimul alamu aydan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Falismu kama mathalna ka Zaidin, Usamah. Wal kunyatu ma sudirat bi abin aw ummin ka Abi Bakrin wa Ummi Kulthum wa Kalthum wa Abil Harthi lil Asad wa Ummi Aryat lil Aqrab. Wal laqabu ma ash'ara bi rif'atin musammahu ka Zainil Abidin aw bi du'atihi ka Battah wa Anfin Naqah. Wa idza ijtama'a al-ism wa al-laqab wajaba ta'khiru al-laqab fi al-afsah. Contohnya nanti ya. Nih, yang kedua, isim alam juga dibagi atas apa? Atas kunyah dan laqab. Apa itu kunyah? Definisinya adalah mausudirat bi abin aw ummin, sesuatu yang disandarkan kepada, disandarkan dengan bapak atau ibu. Abu-abu, umu-umu, ah itu. Contohnya Abu Bakrin. Nah, ini namanya kunyah. Ya. Ummu Kulthum, Ummu Kulthum, Abul Harth, Ummu Ayriyat. Pokoknya yang ada abu dan umunya itu namanya kun. Kunyah. Abu Janda kunyah bukan. Kunyah juga. Pokoknya yang abu-abunya itu. Yang ada abu-abunya. Nah, lalu apa laqab? Laqab itu ma'asy'aru birif'atin musammahu au bidu'atihi. Sesuatu yang dikenal. Ya, yang masyhur. Yang terkenal dengan rif'ah, dengan ketinggian musamahu, ketinggian yang dinamainya, kemuliaan yang dinamainya. Au bidu'atihi, atau sebaliknya, ya. Yang dikenal karena apa? Dzam, ya, celaannya. Nah, sebaliknya lah pokoknya. Contoh, Zainul Abidin. Nah, ini tentu adalah lakob untuk seseorang yang memiliki budi pekerti yang luhur sehingga disebut Zainul Abidin. Adapun Battah, Battah itu bebek. Anfun Naqah, hidung onta. Nah, ini kira-kira lakob untuk memuliakan atau menghinakan. Atau lakob untuk yang tinggi atau yang rendah. Nah, yang jelas lakob ini adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang karena kemuliaannya atau sebaliknya. Paham gak lakob? Paham ya? Kemudian ada dhuwabit, ada ketentuan. Dalam hal dhuwabitul ismi min haitsu laqabin wa kunyatin, ketentuan isim dari segi laqab dan kunyah. Satu, idza ijtama'a al-ism wa laqab, kalau bergabung antara isim dan laqab, isim seperti Zaid, laqab seperti Zainul Abidin. Nah, ini bergabung, apa yang harus kita lakukan? Wajib ta'khiru laqabi fil afsah, maka wajib diakhirkan itu laqab, ya, laqabnya harus datang belakangan. Fil afsah, dalam pandangan yang paling benar. Wa yakunu laqabu tabian lil ismi, dan laqab tersebut menjadi tabi bagi isim tersebut, ya, dalam hal i'rab. Nahwu, contohnya jaa Zaidun. Zaidun ini isim kan? Nah, jaa Zaidun Zainul Abidin. Zainul Abidin ini laqab, ini bertemu atau bergabung antara isim dengan laqab. Maka kaidahnya akhirkan laqab sehingga jaa Zaidun Zainul Abidin, dan laqab ini menjadi tabi bagi Zaid. Tidak boleh jaa Zainul Abidin Zaid. Nah, begitu kebalik namanya. Yang kedua, tajibu idhofatul ismi ila laqabi idza kana mufradaini. Nah, jaa Sa'idu Kurzin. Nah, kalau laqab dan isimnya cuma satu kata, mufrad, ya, mufrad, mufrad dalam artian satu kata, bukan dalam artian isim mufrad. Maka si laqab tersebut hukumnya menjadi mudhofun ilaih. Ya, sehingga si isimnya dimudhofkan kepada laqab tersebut. Bukan tabi sebagaimana yang pertama. Kalau yang pertama karena dua kan, Zain, Zain dengan Al-Abidin. Ini bukan mufrad namanya. Nah, kalau ini mufrad, Kurz, maka dia dimudhofkan. Contohnya, Ja'a Sa'idu Kurzin. Kurzin ini laqab. Kemudian yang ketiga, kaidahnya adalah, ketentuannya adalah, La yajuzu tartibul kunyati wa laqabi. Nah, tidak boleh beriringan antara kunyah dan laqab di dalam isim tersebut. Contoh misalkan jaa Zaidun, apa kunyahnya misalkan? Jaa Zaidun Abu Musa misalkan. Kemudian diberikan laqab Zainul Abidin. Anda boleh itu berilingan. Satu saja sudah. Jaa Zaidun Abu Musa, jaa Zaidun Zainul Abidin. Nah, jadi tidak boleh beriringan antara kunyah dan lakob di dalam nama. Paham sampai sini? Paham ya? Insyaallah paham. Berikutnya, ini yang ketiga. Wa yanqasimul 'alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin wal murakkabu thalathatu aqsam. Murakkabun idhafiyyun ka Abdillah wa Abdurrahman wa Jamil kuna. Wa murakkabun mazjiyyun ka Ba'labak wa Hadramaut wa Sibawih. Wa murakkabun isnadiyun ka Baraka nahruhu wa Syabaqarnaha. Nah, yang ketiga ini isim 'alam dibagi menjadi mufrad dan murakab. Isim alam mufrad. Mufrad itu satu kata. Murakab itu susunan. Nah, mufrad contohnya Zaidun. Isim alam ini mufrad. Satu kata Fatimah, satu kata Aisyah, satu kata Hindun, satu kata dan seterusnya. Murakab ini dibagi tiga. Satu murakab idhafi, yun idhafi. Yang kedua mazji, yang ketiga isnadi. Idhafi yang pertama. Contohnya apa? Abdullah. Ada nggak nama orang Abdullah? Ada. Itu namanya murakab idhafi. Abdu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Abdurrahman. Nah, dan seterusnya. Banyak abad yang lain kan. Abdu apa? Abdurrazzaq. Abdu dan seterusnya lah banyak. Kemudian mazji. Apa itu mazji? Secara bahasa mazji itu adalah menggabungkan. Nah, tapi maksudnya di sini murakab mazji itu adalah gabungan dua kata. Ya, yang membentuk satu kata sehingga arti perkata itu sudah keluar, maksudnya sudah tidak diterjemahkan perkata lagi. Contoh Ba'labak, ini nama daerah di Syam. Ba'labak itu, nah, ini tersusun dari dua kata Ba'la dengan Bak. Nah, Ba'la punya arti, Bak juga punya arti. Nah, ini sudah membentuk satu kata Ba'labak sehingga tidak lagi diterjemahkan satu persatu, tetapi sudah menjadi nama bagi daerah. Hadramaut, Hadro dan Maut. Ya, Hadro datang, Maut mati, bukan datang mati, tapi ini sudah menjadi nama daerah di mana di Yaman ya kalau Hadro Maut. Nah, ini namanya tarkib mazji. Siba dengan waihin. Nah, ini juga sama tarkib mazji tapi sudah menjadi dua kata tapi sudah menjadi tarkib mazji sehingga tidak lagi diterjemahkan perkata. Si bawahin ini jadi nama orang. Si baweh terkenal ya, si baweh ahli nahwu. Nah, itu murakab mazji namanya. Kemudian yang terakhir murakab isnadi. Ya, terkib isnadi. Apa itu isnadi? Dulu pernah kita bahas tentang musnad dan musnad ilaih. Ya, terkib isnadi itu susunannya musnad dan musnad ilaih. Apa itu musnad? Musnad itu adalah hukum. Musnad ilaih itu yang diberikan hukum. Nah, itu gampangnya begitu. Sehingga susunannya ada mubtada khobar, ada fi'il dan fa'il. Contoh misalkan baraka nahruhu. Nah, baraka ini fi'il, fi'il madhi. Nahru ini fa'il. Nah, mana musnadnya? Musnadnya yang menjadi hukum. Mana? Baraka. Nah, ini hukum. Baraka ini apa? Bersinar kali ya. Bersinar. Nahruhu sungainya. Sungainya bersinar. Nah, baraka ini menjadi musnad. Nah, tetapi ini sudah dijadikan nama. Ini menjadi sebuah nama. Baraka nahruhu. Atau misalkan ada nama orang namanya Qoma Zaidun. Ada nggak nama orang namanya Qoma? Qoma Zaidun. Nah, kalau ada orang ya atau sesuatu yang dinamai Qoma Zaidun, nah itu nama isim alam murakab isnadi. Karena Qoma itu musnad, Zaidun itu musnad ilaih. Syaba, ini kurang ro ya. Syaba qarnaha. Ya, syaba qarnaha ini juga sama tarkibnya tarkib isnadi. Nah, ini pembagian yang terakhir ya isim alam dibagi menjadi mufrad dan murakab. Nah, silakan kalau ada teman-teman yang belum paham tanyakan, nanti akan saya jawab ya di kolom komentar. Kalau ada yang keliru silakan diberikan koreksi, kalau ada yang ketinggalan silakan diingatkan, dan kalau ada yang belum paham, ada yang butuh penjelasan lagi silakan juga tanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.